ngintip ngintip ira kesedek gadungan tresna percaya adi rindu pun niki ngancan mekelo ngancan ngedena pato beli pato rindu pun niki sing sida banti tiang nana wangi pun niki tina kesaksi semaya tresna suci sejati nyusupin raga liwar-liwar ombak kerame menyuyakin mirip hanya alaku diangkal nombang kedatuan nami mencumbung masra dinilah karena lahang petang inilah karena lahan petang.